Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada aturan baku tentang maksimal keuntungan yang boleh diambil. Bahkan di dalam sejarah Nabi SAW, beliau pernah merestui sahabat Urwah bin Al-Bariqi radhiyallahu ta'ala anhu, demikian pula Hakim bin Hizam, untuk mengambil keuntungan sebesar 100% selama itu dilakukan dengan transparan, jujur, tanpa ada trik-trik nakal, trik-trik manipulasi ataupun kamuflase yang dapat menyebabkan konsumen menyesal. Adapun menjual satu produk dengan sistem kredit asalkan tidak melibatkan pihak ketiga, finance ataupun perbankan, maka insya Allah halal selama itu dilakukan dengan sukarela antara kedua belah pihak. Wallahu ta'ala alam.